الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah salat maghrib di Masjid Al-Barakah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat kembali meramaikan Masjid Al-Barakah ini dengan pengajian rutin kita. Selama ini dilaksanakan setiap minggu, namun karena suatu alasan terhenti beberapa saat, alhamdulillah masih dapat kita lakukan. Sungguh itu sangat menyenangkan hati kita, dan juga semakin menyenangkan hati lagi di mana kita melihat bahwasanya masjid ini akan diperluas dan diperlebar, yang itu menunjukkan bahwasanya kapasitas dari masjid ini sudah itu berkurang atau apa, tidak mencukupi lagi bagi jamaah masjid ini. Dan itu menunjukkan bahwasannya kaum muslimin di sekitar masjid ini antusias untuk datang ke masjid untuk melakukan ibadah sholat berjamaah sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sungguh sangat menyenangkan hati kita, dan kita berharap bahwasannya luasnya masjid ini tidak kemudian dibarengi dengan malasnya orang-orang untuk datang ke masjid ini. Sungguh sangat menyedihkan apabila melihat masjid yang luas namun yang terisi hanya satu shof atau satu shof lebih sedikit. Sungguh sangat menyenangkan apabila melihat masjid yang kecil namun kemudian penuh dengan kaum muslimin yang datang berbondong-bondong melakukan sholat jamaah di sana. Tapi sungguh sangat menyedihkan ketika melihat suatu masjid yang sangat luas, yang sangat lebar, fasilitasnya memadai, lebih dari memadai, namun yang datang ke sana hanyalah orang yang numpang lewat misalnya. Atau terkadang yang datang ke sana, oh, alhamdulillah ditarakan tidak ada, tapi di tempat-tempat seperti di Jawa masih ada. Itu yang datang ke sana itu adalah seorang yang sebagai muadzin sekaligus sebagai imam dan juga tidak ada makmumnya. Terkadang seperti itu keadaannya di masjid-masjid yang ada di kampung-kampung di daerah Jawa sana. Walam di daerah yang lainnya, walam karena saya belum mengerti keadaan-keadaan di daerah lainnya. Namun alhamdulillah yang kita lihat dari Masjid Al-Barakah ini yaitu benar-benar berbarakah. Banyak jamaah yang kemudian datang ke masjid Nah, ramai masjid ini makmur dengan jamaah yang sholat dalam sholat lima waktu, dan juga alhamdulillah makmur juga dengan majelis ilmu, majelis pengajian yang disampaikan di dalamnya firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan firman Rasulnya. Kita berharap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala semakin menambahkan barokahnya kepada masjid ini. Dan untuk diketahui bahwasanya yang dinamakan barokah, mungkin kita sering mendengar barokah. Apa itu arti barokah? Al-barakah adalah subutu al-khairil ilahi, adanya kebaikan ilahi, kebaikan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu, pada seseorang, pada suatu tempat, pada suatu zaman, itu namanya barakah. Nah, seperti bulan Ramadan, bulan yang berbarakah. Kenapa? Karena banyak kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada umat manusia pada bulan tersebut. Masjidil Haram, masjid yang berbarokah. Kenapa? Karena memang banyak kebaikan yang dapat diraih seseorang ketika melakukan ibadah di masjid tersebut, di mana satu sholat di Masjidil Haram bernilai 100.000 kali sholat di masjid yang lainnya. Maka pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih membahas tentang bab as-sabr, bab mengenai kesabaran. Berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa Nabi Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, "Lamma kana yaumu Hunainin, آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة." Ketika hari Hunain, ketika hari terjadinya perang Hunain, yaitu perang yang terjadi setelah Fathu Makkah. Fathu Makkah yang terjadi pada tahun ke-8 Hijriah, itu kemenangan kaum muslimin berhasil menduduki kota Mekah. Setelah itu banyak orang yang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Kemudian setelah peristiwa Fathu Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari kota Mekah untuk memerangi kabilah Hawazin, yaitu yang berada di daerah ini, daerah Hunain. Maka terjadilah perang Hunain. Yang pada awal perang Hunain, pasukan kaum muslimin tertekan, mengalami kekalahan pada awalnya, namun kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya, dan kemudian kaum muslimin berhasil mengalahkan kaum Hawazin dan kemudian mengambil ghanimah, yaitu harta rampasan perang dari mereka. Maka ketika pada peperangan Hunain tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atar, yaitu melebihkan sebagian manusia fil qismah, dalam membagi harta rampasan perang. Sebagian manusia itu diberikan harta yang begitu banyaknya, bukan tanpa alasan, namun karena mereka adalah orang-orang yang tergolong al-mu'allafatu qulubuhum, orang-orang yang dipikat hatinya, dikokohkan keimanannya, karena mereka baru masuk Islam. Dalam istilah kita mu'allaf, namun sebenarnya al-mu'allaf itu adalah orang yang baru masuk Islam kemudian belum kokoh keimanannya. Adapun yang kemudian sudah masuk Islam, misalnya beberapa tahun lamanya, 5 tahun misalnya atau 10 tahun, sudah kokoh dia dalam keislaman. Nah, kemudian tidak dikhawatirkan bahwasanya dia kembali kepada agamanya, pada istilah syar'inya bukan mu'allaf sebetulnya. Pada istilah syar'inya bukan mu'allaf. Mu'allaf adalah orang yang baru masuk Islam, belum kokoh keimanannya, masih khawatir bahwasanya keimanannya akan digoyahkan oleh kaum-kaumnya yang terdahulu, keluarganya misalnya, nah, yang masih beragama dengan agama Kristen dan lain sebagainya. Itu namanya al-mu'allaf, al-mu'allafatu qulubuhum. Al-mu'allafatu qulubuhum. Al-mu'allaf dari kata apa? Dari kata taklif. Taklif itu apa? Didekatkan, direkatkan hatinya. Dekatkan hatinya untuk kemudian kokoh di dalam Islam. Itu maksudnya al-mu'allaf, maksudnya seperti itu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika telah membawa harta rampasan perang dari apa, dari kaum Hawazin, yang ketika itu harta rampasan perangnya sangat banyak. Ada yang berupa unta, ada yang berupa kambing, ada yang berupa harta yang lainnya, sangat banyak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama pasukan tiba di suatu tempat yang namanya Jirana. Jirana ini adalah suatu tempat yang merupakan perbatasan daerah Mekah, daerah haram. Daerah haram itu daerah suci. Nah, yang di sekitar kota Mekah ada suatu tempat yang namanya Jirana, itu di ujung dari daerah haram. Kalau zaman sekarang yaitu daerah haram itu daerah yang ditandai bahwasanya ada tanda apa, orang kafir tidak boleh masuk. Orang kafir arah sana, arah sana. Kalau ada yang pernah lihat, kalau masuk ke dalam kota Mekah itu ada seperti ring road gitu ya. Bahwasanya orang yang kafir harus ke kanan atau ke kiri, tidak boleh terus. Berarti terus ini apa? Daerah haram. Daerah haram. Jadi pembagiannya itu di Jirana, suatu tempat di perbatasan haram. Suatu tempat di perbatasan haram. Haram itu apa? Tanah suci. Tanah suci. Tanah yang dihormati. Nah, ketika pembagian tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutamakan sebagian orang memberikan harta yang banyak dibandingkan sebagian yang lain. Qala Abdullah bin Mas'ud, fa'ata al-Aqra ibn Habis 100 min al-ibil. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan, memberikan kepada sahabat Al-Aqra ibn Habis 100 ekor unta. Harga satu ekor unta sama seperti harga, hampir sama seperti harga sapi. 15 juta, 16 juta, 17 juta. Nah, maka bayangkan apabila dikalikan 100, itu sekitar 1,5 miliar atau lebih, hampir 2 miliar mungkin. Kepada satu orang saja. Kalau bahasa kita mungkin kaya mendadak. Ya, kalau memang sudah kaya berarti apa? Dapat bonus. Bonus kekayaan yang sangat banyak. Ya, 100 ekor unta. 100 ekor unta. Kepada satu orang saja, itu Al-Aqra ibn Habis. Yang dia, ya tadi, termasuk orang yang baru masuk Islam. Nah. Dan bukan hanya baru masuk Islam, namun yang dilebihkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang merupakan pembesar di kaumnya. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya apabila pembesarnya sudah kokoh dalam keislamannya, ya orang-orang yang di bawahnya yang merupakan bawahannya, yang merupakan apa namanya, pengikutnya, akan mengikuti siapa? Pemimpinnya. Pemimpinnya kokoh dalam Islam, maka akan menghasilkan kekuatan yang besar bagi kaum muslimin. Di mana ketika ada pengikutnya yang kemudian mengikuti sang pemimpin tadi dalam keislamannya dan dalam kekokohan dalam Islam, maka itu akan semakin memperkuat pasukan kaum muslimin, semakin memperkuat Islam di daerah Arab ketika itu. Qala wa a'ta Uyainata ibn Hisn mithla dhalik. Dan juga kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada Uyainah ibn Hisn yang semisalnya, yang semisalnya itu 100 ekor unta juga. Ini 100, ini 100. Sedangkan sahabat yang lain ada yang diberikan sedikit, ada yang diberikan kemudian 10 ekor unta, ada yang diberikan 20 dan yang lain sebagainya. Ini diberikan 100 kepada satu orang saja. kepada satu orang saja. Jumlah yang sangat besar, yang sangat mencolok di hadapan para sahabat yang lain ketika itu. Qala wa a'tana san min ashrabil arab. Dan juga kemudian memberikan kepada orang-orang yang lain selain yang disebutkan di sini dari pembesar-pembesar Arab. Wa atharahum yawma idzin fil qismah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan lebih kepada mereka dalam pembagian ghanimah ketika itu. Faqala rajulun, maka berkatalah seorang pria. Ada yang kemudian hasad, ada yang kemudian mulutnya dan lisannya lancang. Dan ini ucapan yang sangat buruk dan berbahaya. Kenapa? Lancangnya terhadap keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Lancangnya kepada keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saja lancangnya itu kemudian kepada keputusan pemerintah, itu saja tidak boleh. Tapi lebih mending daripada apa? Daripada kepada keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Daripada kemudian mengkritik keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan yang sangat sangat buruk. Kita akan baca bagaimana ucapannya. Maka berkata seorang pria, wallahi, demi Allah, bersumpah dengan nama Allah ini, namun yang disebutkan adalah ucapan yang buruk, inna hadhihi qismatun ma'udila fiha. Sungguh ini adalah suatu pembagian yang tidak adil. Siapa yang dituduh tidak adil? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membagi bulan 100, bulan 100, bulan 100, bulan 6 lebih sedikit. Nah, bulan hanya mendapatkan 1, bulan hanya mendapatkan 2. Siapa yang membagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kemudian dilihat dan dipandang oleh Rasulullah? Maslahat bagi kaum muslimin. Sedangkan orang ini pengennya sama rata gitu, yang ini 10, yang itu 10 juga. Kenapa kok itu dilebihkan daripada bulan? Padahal ini baru masuk Islam. Kenapa kemudian tidak apa, kenapa kemudian yang sudah lama masuk Islam kemudian diberikan sedikit, sedangkan yang baru masuk Islam diberikan banyak? Seakan-akan tidak adil. Pandangannya ya sesuai dengan ilmunya, pandangannya sesuai dengan ilmunya. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang pandai, orang yang melihat jauh ke depan. Bukan melihat cuma satu langkah, dua langkah, namun melihat jauh sekali ke depan. Melihat kebaikan dan kemudian kekuatan kaum muslimin, kekokohan Islam di dalam hati-hati kabilah-kabilah yang kemudian para pemimpinnya ini ingin didekatkan dan dikokohkan keislamannya. Itu yang dipandang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian memperlihatkan kecerdasan Rasulullah dan kepandaian beliau dalam hal siasa, yaitu berpolitik, berpolitik yang syar'iyah, ya, berpolitik dengan politik yang syar'i. Ini perkataan pertama. Perkataan ini saja sudah sangat buruk dan berbahaya. Apalagi ditambah dengan perkataan yang kedua. Dia berkata, wa ma urida fiha wajhullah. Tuduhan yang sangat keji. Dan tidak diinginkan dengan pembagian ini wajah Allah. Artinya Rasulullah ketika membagikan ini bukan karena ikhlas, karena Allah, bukan ingin mendapatkan dan kemudian melihat wajah Allah dengan apa dalam pembagian ini, tapi karena kepentingan pribadi dan yang sebagainya. Kalau selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mungkin terjadi yang seperti itu, manusia. Namun apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah mungkin kemudian membagi dengan pembagian yang seperti ini, yang seakan-akan apa timpang dan berat sebelah, kemudian tidak menginginkan wajah Allah subhanahu wa taala dengannya? Justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan wajah Allah dengannya, menginginkan untuk Islam itu kuat, menginginkan untuk kemudian kabilah-kabilah Arab yang ada kemudian kokoh di atas keislaman dengan kekokohan para pemimpin mereka. Ini tentu saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menginginkan dengannya wajah Allah, ikhlas karena Allah subhanahu wa taala. Ikhlas karena mengharapkan maslahat bagi Islam, bagi kaum muslimin. Namun ini adalah tuduhan orang yang tidak faham, tidak mengerti. Itulah bahayanya seorang yang kemudian mengucapkan sesuatu yang dia tidak mengilmuinya. Ya. Hendaklah kita mengucapkan sesuatu, kita tahu bahwa ini dapat dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Lihat orang ini bersumpah dengan nama Allah, wallahi, tapi dengan suatu perkara yang jelas-jelas keliru, salah. Justru pandangan dia yang sangat pendek. Dia meyakini sesuatu dengan pandangan yang pendek tersebut, padahal suatu yang dia yakini tersebut suatu yang salah. Maka hati-hati dalam kemudian mengucapkan suatu ucapan, dengan benar-benar dipikir terlebih dahulu. Orang kebanyakan mengucapkan ucapan, kemudian setelahnya baru mikir, kenapa tadi saya mengucapkan ini. Ya. Yang seperti ini sebetulnya bukan sifatnya orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang banyak terjadi adalah ucapan cerai. Kamu saya cerai. Ya. Kemudian mikir, ah, kenapa saya cerai? Kenapa kemudian terulang dari saya kata ini, ucapan ini, menyesal setelahnya. Ya, banyak terjadinya perceraian saat ini. Ya, salah satu sebabnya itu mengucapkan terlebih dahulu, melakukan terlebih dahulu, baru berpikir. Orang yang bertakwa dan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka berpikir terlebih dahulu ini benar atau salah. Apa yang saya ucapkan ini bermanfaat atau tidak? Akan membawa kepada mudharat atau tidak? Apa yang saya lontarkan ini benar ataukah tidak? Jadi ada beberapa permasalahan yang harus diyakini, yang harus kemudian dipastikan dulu sebelum berucap. Yaitu pertama, apakah perkataan itu betul ataukah tidak? Itu pertama. Kemudian yang kedua, apakah perkataan itu apabila dilontarkan walaupun itu betul bermanfaat ataukah tidak? Itu juga harus dipikirkan kembali, dipertimbangkan kembali. Ini bermanfaat ataukah tidak? Ini memang benar, apakah harus saya ucapkan ataukah tidak? Apakah harus saya sampaikan ataukah tidak? Saya mengucapkannya, saya menyampaikannya, apakah kemudian bermadharat? Apakah kemudian malah merusak atau kemudian malah bermanfaat? Jadi itu yang kemudian harus dipertimbangkan. Maka inilah ucapan seseorang yang ucapan ini tidak disampaikan di hadapan Rasulullah SAW. Ucapan seorang ini dia sampaikan di hadapan orang-orang, namun tidak ada Rasulullah SAW di situ. Nah, berkata Ibnu Mas'ud, faqultu, maka aku berkata. Ibnu Mas'ud mendengarkan perkataan orang tersebut. Wallahi la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku akan memberitahukan tentang ucapan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ucapan yang mungkar. Ibnu Mas'ud tahu ini ucapan yang buruk, ucapan yang jahat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku akan memberitahukannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataituhu fa'akhbartuhu bima qala. Maka aku pun kemudian mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku memberitahukan kepadanya apa yang diucapkan oleh orang tadi. Fataghayyara wajhuhu hatta kana kasirti. Maka kemudian wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berubah, rona muka beliau berubah, hatta kana kasirti, sampai-sampai kemudian wajah beliau itu seperti emas, maksudnya apa, merah, marah dengan karena mendengar ucapan tersebut. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu marah bukan karena pribadi beliau, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika marah itu karena syariat Allah Subhanahu wa taala dilanggar. Di sini pelanggarannya apa? Pelanggarannya di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hak-hak. Di antaranya bahwasanya Rasulullah itu harus dihormati, ditinggikan. tidak boleh dihinakan, tidak boleh kemudian direndahkan. Ucapan yang seperti ini melanggar syariat dari sisi ini, merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dianggap tidak adil, dianggap tidak ikhlas. Dianggap tidak adil, dianggap tidak ikhlas. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Bukan karena pribadi beliau yang disinggung, ya, bukan karena pribadi beliau yang disinggung, ya. Kalau karena cuma pribadi beliau yang diganggu, disinggung, beliau sallallahu alaihi wasallam sering memaafkan, ya. Sering memaafkan. Seperti yang terjadi ketika seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian apa? Menarik selendang beliau dari arah belakang dengan keras sampai-sampai berbekas di bagian leher beliau. Selendangnya ditarik, yaitu baju atas beliau yang biasa dipakai di atas begini, kemudian ditarik dari belakang dengan keras sehingga beliau tertarik dengan keras ke belakang dan kemudian berbekas di bagian leher beliau. Beliau tidak marah, tidak berubah wajahnya, tidak kemudian melontarkan kata yang buruk, apalagi melontarkan kata yang buruk. Tidak mungkin kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melontarkan kata yang buruk, tapi beliau tidak marah ketika itu, ya. Kalau hanya karena pribadi beliau yang kemudian direndahkan atau disinggung, nah, beliau tidak marah. Tapi ini karena syariat Allah Subhanahu wa taala yang kemudian dilanggar, yang seharusnya beliau memiliki yaitu hak untuk dihormati. Namun ini justru dihinakan dan disebutkan dengan sebutan yang buruk. Qala Ibnu Mas'ud, berkata Ibnu Mas'ud, thumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman ya'dilu idza lam ya'dilillah wa rasuluhu?" Maka barang siapa yang bisa adil apabila Allah dan Rasulnya itu tidak adil? Apabila pembagian yang saya bagikan ini, yang saya lakukan ini tidak adil, maka barang siapa yang bisa lebih adil lagi? Sedangkan ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang terpilih. Siapa yang memilih? Allah. Allah tahu siapa yang berhak untuk dipilih dari kalangan manusia. Allah Subhanahu wa taala memilih Rasulullah karena mengetahui keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mengetahui keadilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mengetahui kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mengetahui sifat-sifat beliau yang mulia. Allah yang memilih. Maka kalau orang yang terpilih tidak adil, siapa yang bisa adil kira-kira? Kalau Rasulullah saja tidak adil. Qala tsumma qala, kemudian beliau bersabda, "Yarhamullahu Musa qad udhiya bi aktsar min hadza fa sabar." Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil ibrah, pelajaran dari kisahnya Nabi Musa. Beliau berkata, semoga Allah merahmati Musa. Dia diganggu dengan perbuatan yang lebih, atau lebih sering diganggu daripada apa yang aku alami. Fasabar. Maka kemudian Nabi Musa bersabar atas gangguan-gangguan tersebut. Beliau mengambil pelajaran bahwasanya nabi-nabi sebelum beliau pun banyak diganggu oleh kaumnya, apalagi Musa yang menghadapi Bani Israel, kaum yang begitu menentang kepada nabi-nabi mereka. Bahkan nabi-nabi mereka ada yang mereka bunuh. Kalau Musa mereka ganggu, ada yang diantara nabi-nabi Bani Israel yang kemudian dibunuh. Kaum yang begitu itu bebal, begitu apa, gablek, ya, sangat keras terhadap nabi sendiri, nabinya sendiri yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan mereka, ya. Dibimbing, dituntun, kemudian mereka malah memperlakukan nabinya dengan perlakuan yang buruk. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil ibrah, mengambil pelajaran dengan apa yang terjadi dengan terhadap Nabi Musa. Sungguh beliau banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perlakuan dari kaumnya yang buruk, kemudian dia pun bersabar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun lebih pantas untuk bersabar daripada Nabi Musa, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mulia daripada Nabi Musa alaihi salam. Maka demikian pula para ulama dan para dai dari zaman ke zaman, maka hendaknya mereka mengambil pelajaran dari para nabi yang mereka itu tidak selamat dari gangguan, tidak selamat dari ucapan buruk manusia. Selama mereka kemudian para dai tersebut, para ulama tersebut mengajak kepada kebaikan, maka hendaknya mereka bersabar atas apa yang kemudian dilontarkan di kalangan manusia berupa ucapan-ucapan yang buruk. Hendaknya mereka bersabar mengambil pelajaran dari apa yang terjadi kepada para nabi, di antaranya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau pernah berdarah giginya karena dilempari batu oleh penduduk Taif, dan juga berbagai peristiwa yang lainnya yang beliau lewati dalam jalan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya para dai, para ulama bersabar untuk membimbing umat ini, membimbing manusia sebagaimana para nabi bersabar dengan gangguan yang mereka hadapi. Berkata Ibnu Mas'ud, faqultu la jarama la arfa'u ilaihi ba'daha haditsan. Apa itu artinya? Apa la jarama? Setelah itu saya tidak mau lagi untuk kemudian menyampaikan suatu perkataan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu perkataan-perkataan yang buruk dari orang-orang yang kemudian mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu takut bahwasanya itu kemudian akan mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyempitkan atau kemudian menjadikan beliau bersedih, atau kemudian menjadikan beliau marah dan lain sebagainya. Maka Ibnu Mas'ud tidak pernah menyampaikan perkataan yang buruk lagi, kabar yang buruk lagi dari orang-orang yang melontarkan perkataan-perkataan yang tidak pantas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah lagi beliau yaitu Ibnu Mas'ud menyampaikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala muttafaqun alaih. Ini adalah hadis yang muttafaqun alaih, disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim tentang kesahihannya. Maka ada beberapa faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Beberapa sudah kita sebutkan, dan yang belum disebutkan dan disebut oleh Syekh Al-Utsaimin di sini, bahwasanya seorang imam, seorang pemimpin itu boleh kemudian memberikan harta kepada siapa yang dia pandang bahwasanya apabila ini diberikan harta kepadanya dan dilebihkan pemberian harta kepadanya, ada maslahat, ada maslahat bagi Islam, bagi kaum muslimin. Ya, ini yang harus digarisbawahi, kemaslahatan bagi Islam dan bagi kaum muslimin, bukan kemaslahatan pribadi diberikan kepada fulan, wah supaya fulan kaya, supaya fulan bertambah besar usahanya, tapi bagi kemaslahatan Islam. Sebagaimana yang dilakukan Rasulullah ketika melebihkan pemberian kepada sebagian pembesar-pembesar Arab, yang diinginkan adalah kemaslahatan bagi Islam dan kaum muslimin, bukan kemaslahatan bagi pribadi yang dikasih tadi. Jadi memberikan 100 ekor unta kepada tadi Uyainah ibn Hisn, kepada Al-Aqra ibn Habis, bukan karena kepentingan mereka. Ya, bukan karena kepentingan mereka kemudian mereka dilebihkan, tapi untuk kepentingan Islam, supaya Islam jaya, supaya Islam kuat. Nah, itu yang harus diperhatikan oleh para pemimpin, para penguasa, ketika melebihkan pemberian kepada satu pihak daripada pihak yang lainnya, yang dilihat adalah kemaslahatan bagi kaum muslimin, bukan kemaslahatan syakhsiyah, yaitu untuk kemaslahatan pribadi, bukan karena ini adalah orang yang dekat, kerabat, saudara, ataupun kemudian seorang yang punya koneksi hubungan dagang dengan keluarga sang penguasa tadi, bukan itu. Tapi hendaknya yang dilihat dan jadi sudut pandang baginya itu apa? Kemaslahatan Islam. Maka inilah yang bisa kita ambil, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang telah kita bawakan, hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Selebihnya apabila ada yang akan ditanyakan, maka dipersilakan kepada para hadirin untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah haram tadi atau masjidil haram. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia haram itu kan berarti kita halal, Ustaz. Apakah ada arti lain mungkin bagaimana itu menurut Al-Qur'an atau bagaimana itu biasa? Terima kasih, Ustaz. Yang dinamakan haram dari kata hurmah. Hurmah itu apa? Kehormatan. Justru kehormatan. Ya, masjid haram masjid yang memiliki hormat dan memiliki posisi, memiliki apa? Kelebihan daripada masjid-masjid yang lain. Masjid yang suci, masjid yang harus kemudian kita menghargainya, menghormatinya. Bukan kemudian haram yang dimaksud adalah keharaman. Jadi ada makna yang lain. Ada makna yang lain daripada kata haram tersebut, dari kata hormat, ihtiram, itu apa? Penghormatan, penghargaan. Nah, itu maksud dari kata al-haram dalam lafaz masjidil haram, masjidil haram. Seperti syahrul haram, bulan yang haram. Itu bulan yang memiliki kehormatan, bukan bulan yang haram, enggak boleh bulan ini. Nah, bukan berarti haram enggak boleh, tapi apa? Bulan yang memiliki kehormatan, syahrul haram. Ya, itu asyahrul haram. Ya. Itu yang patut untuk kemudian dijadikan perhatian bagi kita, bahwasanya tempat yang dikategorikan sebagai tempat yang haram, tempat yang terhormat, tanah suci. Juga bulan-bulan haram, bulan-bulan yang terhormat. Maka bulan-bulan tersebut dan tempat-tempat tersebut yang Allah Subhanahu wa taala lebihkan daripada tempat yang lain, ketahuilah bahwasanya ketika kita beribadah di situ, maka nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, lebih besar daripada bulan-bulan yang lainnya, lebih besar daripada ketika seorang beribadah di tempat-tempat yang lainnya. Demikian pula sebaliknya, ketika seorang berbuat dosa di tempat-tempat tersebut, berbuat dosa di tanah haram, tanah suci, ya. Ada namanya Masjidil Haram, ada namanya tanah haram. Masjidil Haram yang kita tahu, masjid yang makruf tersebut, yang sudah sering kita lihat gambarnya. Kalau tanah haram itu lebih luas lagi, cakupannya lebih luas, ya. Jadi kemudian berkata, oh saya nggak di Masjidil Haram kok, di Mekah dia. Saya nggak di Masjidil Haram kok, tapi nggak, berarti nggak apa-apa inilah saya apa bermaksiat melakukan ini dan itu. Jangan dikira seperti itu. Tanah haram itu luas, ya. Walaupun tidak mencakup seluruh Mekah sebetulnya. Tapi cukup luas. Cukup luas tanah haram tersebut, maka diperhatikan. Ya. Apabila seorang melakukan ibadah umrah atau haji, sudahlah. Hilangkan atau kemudian tinggalkan seluruh perbuatan-perbuatan yang haram. Bukan haram dari perbuatan terhormat, bukan ya. Perbuatan-perbuatan yang dilarang, tinggalkan semua. Tinggalkan kemaksiatan. Memang datang ke sana untuk kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang ke sana untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari seluruh perbuatan-perbuatan haram, perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Maka itu kemudian hendaknya kita camkan apabila memang kita mendapatkan kesempatan untuk kemudian melakukan ibadah haji atau umrah, berkunjung ke tanah suci Mekah. Nah, hilangkan kemudian seluruh kebiasaan-kebiasaan buruk, hilangkan semua kebiasaan-kebiasaan untuk melanggar keharaman Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya seorang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang istimewa tersebut, tempat yang Allah Subhanahu wa taala lebihkan daripada tempat-tempat yang lain. Bisa jadi taubatnya dia di sana dinilai lebih di sisi Allah Subhanahu wa ketika dia bertaubat, nah, di tempat yang mulia, di tempat yang Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajatnya daripada tempat-tempat yang lainnya. Ada masuk isya? Ada pertanyaan yang lainnya mungkin? Assalamualaikum. Kita ini kan sebagai manusia punya sejak kita melaksanakan ibadah sholat sampai akhir lah. Nah, kadang-kadang intinya kan ada enggak biasanya tanda-tanda kan? Biasanya orang itu kan merasa tanda sholat saya ini diterima tanda. Kan kadang-kadang perasaan. Ada enggak tanda-tanda bahwa sholat kita ini yang kita lakukan sejak kecil sampai akhir nanti ini ada perasaan diterima atau tidak diterima? Kan kadang-kadang orang kan melaksanakan sholat ya, mungkin sholat aja yang ini juga kewajiban. Intinya masalah diterima atau tidak diterima mungkin kita berangkat dengan Allah. Maka mungkin ada enggak ini apa semacam tanda-tanda lah intinya bahwa sholat kita ini diterima, mungkin hati tenang dan lain-lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada saat orang melaksanakan ibadah haji, biasanya orang akan apa? Dia mengatakan doakan mudah-mudahan saya menjadi haji yang mabrur. Apakah pada saat melaksanakan ibadah itu atau setelahnya? Kadang-kadang orang setelah pulang dari tanah suci mungkin saja kelakuannya tidak seperti yang diharapkan dan lain-lain. Apakah yang kata-kata mabrur itu merupakan apa tingkah laku atau setelah dia pulang atau pada saat pelaksanaan? Mungkin itu terima kasih. Untuk yang pertama untuk permasalahan sholat, apakah diterima atau tidak. Untuk kemudian tanda-tandanya yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala atau Rasulnya, walau alam saya belum pernah mendapatkannya. Misalnya ada tanda-tanda khusus, bisa jadi berupa perasaan atau kemudian tanda yang dia dapati berupa apa yang dia lihat, misalnya tidak pernah saya dapati dalam hadis ataupun dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja bisa jadi ada, Allah alam, karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sangat banyaknya. Lalu kemudian yang bisa saya sampaikan bahwasanya salat tersebut atau seluruh ibadah yang kemudian dilakukan oleh seseorang, syarat diterimanya adalah dua, ya. Mungkin juga sudah sering kita dengar yaitu yang pertama adalah ikhlas. Benar-benar dia ketika melakukan ibadah tersebut, ibadah apapun, itu benar-benar menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala semata, bukan karena menginginkan yang selainnya. Kemudian perkara yang kedua yaitu al-mutaba'ah. Al-mutaba'ah itu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya, petunjuk-petunjuk beliau dalam salatnya. Apa yang beliau lakukan, itu yang kita lakukan, kita yang contoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ini perkataannya kepada para sahabat. Sholat mencontoh Rasulullah sebisa mungkin, persis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita yang kemudian tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadis-hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian sampaikan itu sampai kepada kita melalui perantara kitab-kitab yang ada, kitab-kitab hadis, kitab-kitab para ulama yang kemudian membahas tentang perkara sholat. Kalau kita baca itu rincian-rincian yang ada pada kitab-kitab ulama tersebut, kita seakan-akan melihat Rasulullah. Walaupun kita tidak melihat beliau, disebutkan oleh para ulama, Rasulullah ketika mengangkat tangan ketika takbiratul ihram itu begini. Nah, ketika bersedekap, maksudnya bersedekapnya Rasulullah itu begini, ada yang berpendapat begini, ada yang berpendapat begini, sesuai dengan khilaf yang ada. Nah, maka itu seakan-akan kita melihat contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebisa mungkin supaya sholat kita diterima, kita mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat kita. Baik itu kemudian rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, ataupun kemudian sunnah-sunnahnya, bagaimana kita lakukan sesempurna mungkin. Bagaimana kemudian caranya bisa melakukan sholat yang sesempurna mungkin? Ya, kita kaji, kita kemudian baca, kita ikuti misalnya pengajiannya, kalau memang ada pengajian yang membahas tentang sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat tersebut. Kemudian juga yang patut untuk dijadikan catatan di sini, bahwasanya para sahabat itu pun kemudian mereka merasa khawatir terhadap amalan mereka, apakah kemudian diterima ataukah tidak. Ya. Dan itu adalah suatu pertanda yang baik, khawatir bahwasanya amalan yang dilakukan ini, dia sudah melakukannya sebaik-baik mungkin, tapi kemudian dia khawatir ini diterima ataukah tidak. Benar apa tidak ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Benar atau sudah atau belum apa salat saya ini, apakah benar-benar mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak? Maka mereka para sahabat dan juga kaum salaf, yaitu generasi terdahulu dari umat Islam ini, mereka kebanyakan mereka itu merasa khawatir, ya. Jadi mereka para ulama salaf itu adalah orang yang mengumpulkan antara baiknya ibadah dengan rasa khawatir bahwasanya ibadah tersebut tidak akan diterima. Sedangkan ya kita manusia pada zaman ini mengumpulkan antara dua hal, sedikitnya dan buruknya ibadah. Ibadah yang sudah sedikit, kemudian mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak optimal dalam ibadah-ibadah tersebut, dan kemudian merasa aman bahwasanya ibadah saya diterima, saya akan kemudian mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, pahala saya banyak, ibadah saya banyak. Seperti itu. Berbeda dengan kaum salaf, berbeda dengan kaum salaf yang kalau kita membaca kemudian riwayat-riwayat tentang kaum salaf itu, ada yang kemudian sholat 6 malam, dengan rokat yang banyak atau dengan bacaan yang panjang, menghabiskan atau kemudian menyelesaikan surat ini dan surat ini, surat An-Nas, Al-Falaq, bukan ya, menyelesaikan surat Al-Baqarah atau Ali Imran, atau menyelesaikan 2 juz, menyelesaikan sekian juz dalam satu rakaat. Itu kemudian, atau kemudian menyelesaikan Al-Quran dalam membacanya dalam 2 malam atau 3 malam. Itu mereka kaum salaf. Nah, dalam keadaan itu seperti itu, mereka masih khawatir tentang amalan ibadah mereka, apakah kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Nah, maka kalau ada rasa khawatir terhadap amalan kita diterima atau tidak, ini pertanda baik. Ini pertanda baik ya. Itu kemudian seharusnya menjadikan kita untuk semakin mengintrospeksi diri, memperbaiki keikhlasan kita, memperbaiki kemudian cara kita dalam beribadah supaya semakin dekat kepada contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Adapun untuk pertanyaan yang kedua, insyaallah pada pertemuan yang akan datang, insyaallah ya, mudah-mudahan kita bisa apa mengingatnya dan kemudian mencari jawabannya. Kalau seperti yang butuh sedikit pembahasan, butuh sedikit untuk dicari tentang jawaban Allah alam bisawab. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.